السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda dan keluarga senantiasa dalam kondisi sehat walafiat. Dan mudah-mudahan kita semua dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan orang-orang yang istiqamah. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, melanjutkan kajian kitab Syarah Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah, pertemuan ke-100, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah Ibn Abdul Aziz Al-Jibrin Rahimahullahu Rahmatan Wasi'ah. Hari ini kita berada di halaman 394. Masih dalam pembahasan perbuatan-perbuatan yang dikategorikan syirik kecil. Perbuatan-perbuatan hati yang dikategorikan syirik kecil. Yang pertama sudah kita bahas yaitu tentang riya. Yang kedua tentang seorang manusia melakukan satu amal karena dunia. Itu sudah kita bahas juga. Yang ketiga, kita pun sudah membahas tentang permasalahan sebab. Bagaimana seorang muslim menempatkan sebab. Dan yang keempat, yang hari ini akan kita bahas adalah tentang at-tatayyur. Tentang tatayyur. Jadi syirik-syirik kecil sudah empat kita bahas. Riya. Lalu yang kedua adalah seseorang melakukan ibadah karena dunia. Yang ketiga adalah tentang posisi sebab. Ya, yang keempat ini yang akan kita bahas hari ini, pembahasan tentang at-tatayyur. Apa itu at-tatayyur? Mari sama-sama kita melihat apa yang disampaikan oleh penulis rahimahullahu taala. Secara bahasa kata beliau, kata tatayyur itu adalah bentuk masdar dari tatayyaru, ya tatayyaru, tatayyuran. Itu bentuk apa namanya fi'il madi, fi'il mudhari, kemudian masdar. Tatayyuran. Tatayyara, ya tatayyaru, tatayyuran. Tafa'ala ya, dari wazan tafa'ala. Wa yusamma at-tiyarata, yusamma at-tiyarah. Kata lainnya selain tatayur, kadang disebut juga at-tiyarah. Dan kadang disebut juga at-tayr. Disebut juga at-tayr. Di Quran ada tayran ababil, burung ababil, tayr. Ya, tayr itu artinya burung. Adapun dalam pengertian istilah, yang dimaksud dengan tatayur adalah at-tasya'umu bimar'i au masmu'in au ghairihima. Seseorang menisbatkan kesialan atau merasakan pesimisme disebabkan melihat sesuatu atau mendengar sesuatu atau selain dari keduanya. Jadi dia melihat sesuatu, Lalu dia merasa sial. Dia merasa pesimis. Dia merasa akan datang keburukan dikarenakan dia melihat sesuatu tersebut. Itu kita sebut dengan tatayur. Atau dia mendengar sesuatu. Mendengar suara burung hantu. Wah, ini alamat enggak baik, ini alamat sial misalnya. Atau mendengar suara hewan tertentu. Ya, yang dia yatasya'am menjadi pesimis atau menjadi takut terjadi sesuatu yang buruk setelah mendengar suara tersebut. Itu kata beliau adalah definisi dari at-tatayyur. At-tasya'umu bimar'i au masmu'in au ghairihima. Ya, menisbatkan kesialan atau munculnya sifat pesimis, takut ditimpa keburukan setelah melihat sesuatu ataupun mendengar sesuatu atau selain dari keduanya. Kemudian penulis berkata, "Wa ma'na dhalik ay yakuna al-insanu qad azima ala amrin ma." Maksudnya adalah seseorang misalnya dia sudah bertekad untuk melakukan sesuatu. Ya, seseorang telah bertekad untuk melakukan sesuatu. Misalnya dia sudah bertekad, berniat, berencana berangkat ke luar kota. Atau membuka usaha. Atau yang lain sebagainya. Fayara au yasma'u amran la yu'jibuhu. Tiba-tiba saja dia melihat sesuatu atau mendengar sesuatu yang tidak dia sukai. Ya. Fayahmiluhu dzalika ala tarki ma yuridu fi'lahu. Hal yang dia lihat itu, hal yang dia dengar itu membawa dia untuk membatalkan rencana yang sudah dia rencanakan. Dia hendak berangkat keluar kota. Dia mendengar suara burung. Ah, ini tanda jelek. Kita batalkan. Dia hendak melakukan satu perjalanan untuk tujuan berdagang misalnya. Lalu dia melihat ada satu kejadian. Entah itu gelas jatuh atau pohon tumbang. Atau dia tidak sengaja misalnya melindas kucing misalnya. Dia katakan, ini tanda jelek. Jangan kita lanjutkan perjalanan kita. Itu maksud dari apa namanya tadi, bersifat pesimis. Ya, bersifat pesimis dikarenakan melihat sesuatu atau mendengar sesuatu atau selain keduanya. Jadi sudah ada rencana, sudah ada keinginan tinggal berangkat saja, tiba-tiba dia melihat sesuatu yang tidak dia sukai, atau dia mendengar sesuatu yang tidak dia sukai, lalu dia batalkan rencana untuk melakukan perjalanan tersebut. Ini kita sebut dengan tatayur. Ya, kita sebut dengan tatayur. Wa yulhaq bit tatayyuri fil hukmi aqsuhu. Dan dimasukkan ke dalam hukum tatayur, ya, dari sisi hukum, kebalikan dari tatayur. Jadi ada kebalikan dari tatayur yang hukumnya disamakan dengan tatayur. Apa itu? Kalau tatayur kan seseorang sudah berniat melakukan sesuatu. Kemudian batal. Kemudian tidak jadi dia kerjakan karena melihat sesuatu yang lain atau mendengar sesuatu yang tidak dia sukai. Kebalikannya berarti seseorang ingin melakukan sesuatu, kemudian dia melihat satu tanda-tanda yang baik, ya, atau dia mendengar suara-suara yang menandakan kebaikan, maka dia melakukan sesuatu tersebut. Jadi kalau tatayur itu meninggalkan, kalau jenis yang sama dengannya malah mengerjakan. Ini pun dua hal yang sama. Ya, dua hal yang sama yang semuanya bertentangan dengan tauhid. Dikatakan di sini bi an yara au yasma'u bi an yara au yasma'a amran yasurru bihi fayahmiluhu ala fi'li amrin lam yakun aziman ala fi'lihi. Misalnya seseorang melihat sesuatu atau mendengar sesuatu yang dia senang dengan sesuatu yang dia lihat atau sesuatu yang dia dengar tersebut yang mendorong dia untuk melakukan satu perbuatan yang sebenarnya belum dia tekadkan sebelumnya. Belum dia belum dia rencanakan sebelumnya. Tiba-tiba dia ingin segera melaksanakannya. Ini mirip dengan tatayur dan dia mengambil hukum tatayur. Bedanya kalau tatayur menyebabkan seseorang meninggalkan, kalau yang kedua ini menyebabkan seseorang mengerjakan. Tapi dua hal ini adalah perkara yang dilarang, perkara yang tidak benar, dia bertentangan dengan tauhid. Dan dia dikategorikan sebagai perbuatan syirik, sebagaimana nanti kita baca di hadis-hadis yang akan datang. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, wa min amthilatit tatayyur. Adapun di antara contoh-contoh tatayyur, kata beliau, makana yaf'aluhu ahlul jahiliyati min anna ahadahum idza arada safaran zajara au athara tayran. Di antara contoh tatayur adalah apa yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Mereka itu kalau hendak melakukan safar, hendak melakukan perjalanan, maka mereka akan menerbangkan burung. Entah itu burung merpati ya, atau burung yang lain, mereka terbangkan. Lalu setelah itu mereka lihat ke arah mana burung itu terbang. Kalau burung itu terbangnya ke arah kanan, maka menurut mereka itu pertanda baik. Mereka melanjutkan niat-niatnya untuk safar. Tapi kalau semisal itu terbangnya ke sebelah kiri, maka mereka batalkan perjalanan mereka. Ini tatayur versi jahiliyah. Ya, zaman jahiliyah, zaman dulu. Ya. Fa ini tajaha dzatal yamini tafa'al. Kalau burung itu terbang ke sebelah kanan, maka mereka optimis, tafa'al. Ya. Fa'azima ala safar, maka mereka pun menguatkan tekadnya untuk safar. Wa ini tajaha dzatasyimali tasya'ama. Tetapi kalau ternyata burung yang mereka terbangkan itu terbangnya ke sebelah kiri, maka mereka jadi pesimis. Kalau ke sebelah kanan, optimis. Kalau ke sebelah kiri, pesimis. Wataroka hadza safar. Bahkan mereka akan meninggalkan rencana melakukan perjalanan dikarenakan burungnya enggak terbang ke kanan tapi terbang ke kiri. Wa qad kathura isti'malu ahli al-jahiliyyati lit-tuyuri fi hadzal amr hatta qila likulli man tasha'a ma tatayyar. Ya, tatayyar. Dan perbuatan ini menjadi perbuatan yang sangat umum dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Saking seringnya hal ini mereka lakukan, kata beliau, sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut disebut telah melakukan tatayur. Walaupun barangkali objeknya bukan burung. Entah itu objeknya berupa kucing, atau suara, kalau di kita suara toke misalnya, atau yang lain sebagainya, atau dengan angka, atau dengan hari, ada angka sial, ada hari sial, angka 5 itu angka sial, angka 13 itu misalnya angka sial. Sebagian masyarakat ada yang yakini begitu. Ada hari sial. Dahulu orang-orang jahiliyah yakin bahwa bulan Safar itu adalah bulan yang sial, bulan turunnya penyakit dan lain sebagainya. Walaupun berbeda-beda media yang mereka gunakan, saking seringnya dahulu orang jahiliyah menggunakan burung sebagai media untuk tatayur, maka semenjak itu semua perbuatan yang sejenis dan semisal dengannya disebut dengan tatayur. Jelas para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Kemudian penulis berkata, wa min amthilatit tasya'umi aidha At-tasha'umu bisama'i kalimatin la tu'jibuhu ka ya halik. Di antara contoh yang lain daripada tatayur adalah bertatayur dengan kalimat-kalimat yang tidak dia sukai. Misalnya ada orang yang mengatakan kepadanya, ya halik, wahai orang yang binasa, wahai orang yang celaka. Mendengar kalimat itu, langsung dia batalkan niat dia untuk melakukan satu aktivitas, baik itu safar atau membuka usaha atau melamar dan lain sebagainya. Au bi mulaqati ajuzil syamta, atau dia di jalan bertemu dengan seorang nenek-nenek misalnya. Ya mungkin di tradisi sebagian umat seperti itu. Nenek-nenek yang memiliki ciri tertentu. Ya, yang rambutnya misalnya terurai. Ya, lalu dia katakan bertemu dengan nenek seperti itu adalah sial. Sehingga tadinya dia sudah berangkat, dia balik lagi ke rumah. Itu pun masuk kategori tatayur. Au bi ru'yatil ghurab, atau sebagian orang melihat burung apa namanya? Ghurab. Ghurab itu burung gagak. Ya, wah, ini ada burung gagak. Berarti tanda jelek, dia balik lagi ke rumah. Itu tatayur. Atau melihat bum, bumah. Itu burung hantu. Ya, burung hantu. Huk, gitu. Huk. Ah, dia katakan ini alamat jelek ini. Kita pulang saja. Jangan kita lanjutkan perjalanan. Fayatruku hadha as-safar aw yatruku al-bai'a wasyira'a fi hadzal yaum. Dikarenakan dia melihat hal-hal yang tadi, dia membatalkan perjalanannya. Atau dia tidak jadi melakukan transaksi jual dan beli. Wa min amsilatihi at-tasya'umu bi ba'dil ashhuri kasafar. Di antara contoh tatayur adalah menganggap sial bulan-bulan tertentu. Kalau orang jahiliyah misalnya, mereka menganggap sial yang namanya bulan Safar. Bahasa kitanya Safar, ya. Bulan Safar. Itu dianggap sebagai bulan sial dalam keyakinan orang-orang jahiliyah. Wattasya'umu bi ba'dil arqami ka 13. Atau menganggap sial nomor-nomor tertentu. Contohnya nomor 13, ya. Nomor 5, nomor 13. Kalau kita pergi ke gedung-gedung yang besar di Jakarta, atau ke mal-mal yang mewah di Jakarta, itu tidak ada lantai 5. Itu tidak ada lantai 13. Tidak ada ruangan nomor 13. Yang ada lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, 4A. Kenapa 5 tidak ada? Mereka meyakini itu sebagai satu nomor yang sial. Begitupun kamar tidak ada kamar nomor 5, adanya 4A, 4B. Ya, begitupun tidak ada nomor 13 yang ada 11, 12, 12A. 12B misalnya. Lalu baru lompat ke 14. Ini masuk kategori tatayur dan itu banyak dilakukan di masyarakat kita. Ya, banyak dilakukan di masyarakat kita. Yaitu menganggap sial angka-angka tertentu. Atau menganggap sial bulan-bulan tertentu. Kama yaf'aluhu katsirun min ashabil fanadiq. Ah, ini dia. Sebagaimana hal itu banyak dilakukan oleh para pemilik panadik. Panadik itu jamak daripada funduk. Para pemilik hotel. Wal imarat, para pemilik gedung-gedung yang tinggi. Wa ghairuhum fi hadzal 'asr. Dan selain mereka, banyak yang melakukan hal ini. Menganggap sial angka 13, menganggap sial angka 5. Ini dalam kajian akidah masuk ke dalam perbuatan yang dilarang, perbuatan dosa yang masuk kategori asyirkul asgar, yaitu perbuatan tatayur. Perbuatan tatayur. Lalu dikatakan, فَتَجِدُوا بَعْضَهُمْ لَا يَضَعُ هَذَا رَقَمْ فِي adwaril imarah. Maka kita melihat mereka tidak berani meletakkan nomor itu di lantai bangunan. Kalau bangunannya ada 20 lantai, tidak ada nomor 13, tidak ada nomor 5, kata beliau. Au fil mas'ad, atau di lift yang buat naik itu. Ya, lift itu tidak ada nomor 13, tidak ada nomor 5. Au fi maqaidit ta'irat, begitupun kita dapatkan di bangku pesawat. Tidak ada nomor 13, tidak ada nomor 5. Ini tatayur. Tatayur yang sudah mengakar. Tatayur yang sudah mengakar. Tentunya kita orang Islam harus memberikan penjelasan, harus beramar ma'ruf nahi mungkar, bahwa perbuatan seperti itu adalah perbuatan yang bertentangan dengan akidah, bertentangan dengan tauhid. Lalu dikatakan di sini, kita sudah bacakan definisinya secara bahasa, definisi secara istilah. Kita pun sudah sebutkan contoh-contoh tatayur. Sekarang beliau akan memasuki permasalahan hukumnya. Kata penulis, Profesor Dr. Abdullah Ibni Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullahu ta'ala, at-tatayyuru muharramun. Tatayur ini adalah muharram, dosa besar. Imam Az-Zahabi rahimahullah di dalam kitab Al-Kabair memasukkannya sebagai salah satu Al-Kabair, dosa besar. Ya, itu pernah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya, bahwa di antara dosa besar adalah at-tatayyur. Wa syirkun asghar. Dan ini masuk ke dalam kategori syirik yang kecil. Artinya tidak sampai menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Kenapa dimasukkan ke dalam kategori syirkul asghar? Dikatakan oleh beliau, wasababu fi kaunihi syirkan, dan sebab kenapa kita menamakan tatayur adalah kesyirikan, huwa bisababi ma ya'taqiduhu al-mutatayyir min anna ma fa'alahu min at-tatayyur kana sababan fi daf'il makruhin aw jalbil khairin lahu. Kenapa kita katakan itu syirik? Dikarenakan orang yang melakukan tatayyur, mereka memiliki keyakinan bahwa apa yang mereka lakukan, misalnya tadi tidak mau menggunakan angka 5, tidak mau menggunakan angka 13, tidak mau memulai usaha di bulan Safar atau di jam-jam tertentu, atau melihat hewan tertentu, burung tertentu. Mereka yakini hal itu adalah sebagai bentuk atau sebagai sebab mereka menolak makruh, menolak perkara-perkara yang mereka benci, dan sebagai bentuk sebab untuk mendapatkan apa-apa yang mereka inginkan. Jadi mereka telah menjadikan satu sebab yang sebenarnya bukan sebab. Ini adalah penyimpangan dalam masalah akidah. Ya. Ma'a annahu sababun ghairu sahih. Padahal itu bukan sebab yang benar. Wa innama huwa min khurafatil jahiliyah. Padahal itu adalah bagian dari khurafat jahiliyah. Cerita-cerita bohong yang sudah ada sejak zaman jahiliyah. Wa mimma yuzayyinuhu syaitanu fi nufusi juhal. Dan itu adalah sesuatu yang diperindah, dipercantik oleh setan di dalam jiwa orang-orang yang lemah ilmu agamanya, orang-orang yang bodoh terhadap ilmu agama. Fa idza waqa'a ba'du ma tatayyaru bihi fi ba'dil ahyan ja'alahum asyaitanu yata'allaquna bihadha at-tatayyur wa yazunnuna annahu sahihun. Seandainya, kata beliau, terjadi sesuatu ya dikarenakan tatayur tersebut, artinya terjadi sesuatu yang mereka takutkan tersebut, maka setan akan menjadikan mereka sangat tergantung oleh peristiwa tersebut. Artinya setan akan terus berbisik, "Tuh kan kamu gak ngambil pelajaran ya. Itu kemarin ada yang melanggar. Akhirnya mereka begini, begini, begini." Ya. Padahal ribuan kali kita melihat burung. Burung apa namanya misalnya. Dulu waktu kecil burung hantu misalnya. Kita mendengar di kampung burung hantu. Tidak terjadi apa-apa. Tapi kalau satu kali saja terjadi, itu akan menjadi dalil setan untuk apa? Untuk menyesatkan manusia. Di kampung sering kita mendengar ibu-ibu berkata, misalnya pantas saja ada yang meninggal sore ini. Dari pagi kita sudah mendengar suara burung yang kuik kuik kuik yang seperti itu. Ya, ada jenisnya khusus. Itu sering dijadikan tatayur oleh orang-orang di kampung. Tapi anehnya, ketika burung ini bunyi dan tidak ada yang meninggal, kenapa mereka tidak berkata, ini burung bunyi tapi gak ada yang meninggal? Tapi giliran ada satu saja yang bertepatan meninggal, itu sudah menjadi pembicaraan satu kampung. Pantas saja ya. Ya dari pagi itu burung bunyi terus, ternyata si fulan akan meninggal. Ini yang dijelaskan oleh beliau sebagai bentuk tazyin asyaiton. Dalam satu bulan burung itu bisa bunyi 30 hari. Tapi yang meninggal satu kali, artinya 29 kali dia bunyi, tidak ada yang meninggal. Tapi orang akan lupa yang 29 kali. Dan ingat yang satu kali. Itu yang dimaksud dengan tazyin. Jadi setan itu menghiasi perbuatan-perbuatan yang mungkar Setan itu menghiasi perkara-perkara yang bertentangan dengan akidah, bertentangan dengan tauhid. Fa fi hadha at-tatayyur naw'un min al-i'timadi 'ala al-asbabi fi daf'id dharr wa jalbil khair. Maka di dalam permasalahan tatayur ini, bisa kita katakan orang yang melakukannya dia menyandarkan dirinya, ya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala ketika dia mengharapkan keselamatan dari keburukan dan ketika dia mengharapkan kebaikan. Dia tidak menisbatkannya kepada Allah. Dia pun tidak menisbatkannya kepada sebab-sebab yang syar'i yang kita bahas kemarin. Apa sebab-sebab yang syar'i? Doa, lalu bersedekah, lalu misalnya dia berzikir dan lain sebagainya. Itu sebab-sebab yang syar'i, beristighfar. Ada sebab-sebab yang kauni qadari. Apa sebab-sebab kauni qadari? Orang ingin selamat di jalan. Dia mau berangkat jauh. Dia lihat kondisi bannya layak atau tidak. Kondisi remnya dia lihat masih bagus atau tidak. Kondisi mesinnya dia periksa bagaimana. Ketika dia lelah dia istirahat. Ketika dia ngantuk dia istirahat misalnya. Ini kita katakan sebab qadari. Memang begitu Allah menggariskan hukum di alam semesta. Nah, orang-orang yang melakukan tatayur, dia tidak melakukan sebab-sebab syar'i, tidak juga melakukan sebab-sebab qadari kauni. Tetapi malah dia melakukan perkara yang merupakan apa namanya tazyin asyayatin. Ya, setan menghiasi perbuatan tersebut. Dan setan ingin memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, insyaallah di kesempatan yang akan datang kita lanjutkan pembahasan tentang tatayur karena kita belum sempat membaca dalil-dalilnya. Banyak sekali dalil-dalil yang pernah disampaikan oleh baginda Rasulullah, begitupun dalil dari Al-Qur'an tentang haramnya tatayur. Insyaallah akan kita bahas di kesempatan yang lain. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah selingan berikut ini. Bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran Al-Karim. Karenanya, mempelajari dan menguasainya menjadi sangat penting. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. Allah berfirman, sesungguhnya telah kami buatkan bagi manusia dalam Al-Quran ini setiap macam perumpamaan supaya mereka dapat pelajaran. Ialah Al-Quran dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan di dalamnya supaya mereka bertakwa. Ayo mulai belajar dari sekarang, belajar bahasa Arab untuk pemula di Mahat Bahasa Arab Mulia Rabani. Buku atau kitab rujukan Durusul Lughah Al-Arabiyah. Di sana juga menjadi bahasa yang termasuk bahasa yang paling lama digunakan dari sejak awalnya sampai sekarang. Untuk informasi hubungi 0813-1038-0181. Hidup itu pilihan. Menjadi sejati adalah pilihan yang harus ditempuh. Aku yakin dan aku percaya bahwa inilah jalan pilihan yang terbaik. Karena Islam mengatur segalanya, termasuk dalam berpakaian. Bismillah. Kini, Arkom hadir untuk menemani sahabat-sahabat muslim dalam berpakaian sesuai anjuran Islam. Menjadikan hijrah sahabat muslim tampil percaya diri dan syar'i. Arkom, Muslim Choice. Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi toko mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda. dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alayhim barakatim minas samaa'i wal ardh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang kedua ini kembali kami mengundang para pemirsa Niaga TV menggunakan dua layanan kami, baik itu layanan telepon ataupun layanan pesan singkat. Ya, layanan telepon di 0812-1998-1555. Anda pun bisa menggunakan pesan singkat di 0812-9345-5676. Kita awali dengan membacakan beberapa pesan singkat yang sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa tahun yang lalu anak saya investasi uang senilai 12,5 juta pada temannya. Uang itu dipakai beli mesin dengan perjanjian bagi hasil. Setelah beberapa bulan kemudian dia mengasihnya hasil dua kali sebanyak 3,5 juta. Setelah itu dia enggak pernah ngasih lagi. Pas ana cek mesin itu sudah dijual tanpa sepengetahuan ana. Yang anak tanyakan, apakah anak berhak minta ganti uang? Oh, uang anak itu, jazakallahu khairan kathira. Allah alam bisawab ya, berarti orang yang dijadikan sebagai teman untuk kerjasama ini bukan orang yang amanah. Ya, dia bukan orang yang amanah, bukan orang yang terpercaya. Ya, dia menjual mesin itu padahal di situ ada uang dari kawannya senilai 12,5 juta, tapi dia jual tanpa sepengetahuan temannya. Tentunya ini adalah perbuatan yang zalim. Ya, perbuatan yang tidak dibenarkan. Ya, apakah boleh dituntut misalnya meminta hak mereka? Ya, tentunya menurut saya boleh saja. Ya, boleh saja karena kan memang ini ada kemungkinan dia lalai. Ya, kalau seandainya mohon maaf, kita melakukan satu akad namanya mudharabah bagi hasil. Ternyata orang yang menjalankan usaha gagal dan tidak ada kelalaian. Ya, tidak ada kelalaian, artinya dia sudah membuka usaha misalnya mie ayam atau dia membuka usaha bakso. Ya, dia sudah buka pagi lalu dia tutup sore dan begitu, tapi qadarullah belum menghasilkan. Maka saya yang memberikan modal tidak bisa menuntut apapun. Karena dalam akad mudharabah mengharuskan keuntungan dan rugi itu ditanggung bersama. Keuntungan-keuntungan kita bersama sesuai dengan nisbat yang sudah kita sepakati. Dan kerugian ya kerugian kita bersama. Saya sebagai pemberi modal tidak bisa menuntut misalnya kembalikan uang saya. Ya uangnya gimana sudah dibelikan ini dan itu. Walaupun ya bisa saja kita mengambil barang misalnya, ya sudah gerobaknya saya ambil ya, karena kan itu memang uang saya, atau piringnya, mangkoknya, atau alat-alatnya bisa saja saya ambil. Ya, tetapi menuntut dia mengganti kerugian ya tidak bisa. Orang yang melakukan mudharabah tidak kita berikan modal kecuali karena kita percaya dia amanah. Ya tidak boleh kita menuntut apapun kecuali kita memiliki bukti bahwa dia lalai. Atau sengaja misalnya menghentikan usahanya tanpa membicarakannya dengan pemilik modal misalnya. Maka kalau memang terlihat ada kelalaian, ada kesengajaan, tidak ada koordinasi, ya dibicarakan, minta dikembalikan misalnya. Wallahu a'lam bissawab. Dari hamba Allah di Malang. Saya anak dari keluarga broken home. Semasa hidup sampai lalu bercerai dengan ibu saya dan lalu ayah saya meninggal, beliau tidak pernah menafkahi kami. Sampai hari ini setiap saya melihat sosok bapak-bapak yang bekerja keras seperti tukang becak, kuli bangunan dan lain-lain, saya merasa sedih karena tidak punya sosok ayah seperti itu. Apakah ini pertanda saya kurang beriman dan tidak ikhlas dalam menerima takdir yang ditetapkan oleh Allah? Atau apakah perasaan seperti ini wajar? Ya, Allah alam bisawab, ya, sekedar kita merindukan sosok seorang ayah yang hadir, memberikan pengayoman, ya, saya rasa itu normal-normal saja. Jadi ada orang yang memiliki pengalaman yang tidak enak, pengalaman yang tidak menyenangkan dengan ayahnya atau dengan orang tuanya, lalu dia melihat ada seorang ayah yang bersusah payah bekerja, ya, dengan kerasnya, lalu dia katakan, Masya Allah, ya, saya tidak punya orang tua seperti itu, misalnya, ya. Maka saya rasa enggak dikatakan bahwa kita tidak menerima takdir. Itu hanya satu ungkapan kenyataan bahwa kita tidak punya orang tua seperti itu misalnya. Ya, tetapi berusahalah untuk mengendalikan lisan. Jadi jangan sampai lisan kita mengucapkan kalimat-kalimat yang bertentangan dengan kesabaran. Jangan sampai kita mengucapkan kalimat yang bertentangan dengan kesabaran. Ya, coba ucapkan dalam hati, amantu billah, aku beriman kepada Allah, amantu bi rasulillah, aku beriman kepada rasul, amantu bi qada'illah, aku beriman kepada qada' dan qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita selalu berprasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La hawla wa la quwata illa billah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, dan doa-doa yang lain. Ada Ummi Gifan di Pekanbaru, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Umu. Gini, Ustaz. Kadarullah, dalam tahun ini saya ada dapat musibah. Jadi yang awal tahun ini saya dapat musibah juga. Dan saya merasa kok berat kali ujian Allah kepada saya gitu. Yeah. Apakah itu saya berarti tidak rida dengan ketetapan Allah, Ustaz? Itu saja, Ibu. Iya, Ustaz. Makasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab, ya. Sekedar kita mengatakan bahwa ini ujian berat sekali, ya, ini ujian, Masya Allah, untuk ujian kali ini saya merasa luar biasa berat misalnya. Apakah kalimat itu bisa dikatakan sebagai satu bentuk tidak ridho kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala? Allah alam bisab, saya rasa itu pun tidak otomatis kita mengatakan bahwa seseorang yang mengucapkan kalimat itu, mereka dianggap tidak ridho dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ingin bacakan untuk ibu dan untuk kaum muslimin yang barangkali hari ini sedang diberikan ujian oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ada di dalam surat Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat 214. Di ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Am hasibtum أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. Ataukah kamu, kata Allah, mengira bahwa kamu akan masuk ke dalam surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami oleh orang-orang terdahulu sebelum kamu. Masathumul ba'sa wad-dharra. Mereka itu ditimpa kemelaratan dan penderitaan. Masathumul ba'sa wad-dharra. Mereka ditimpa penderitaan dan mereka ditimpa kemelaratan. Wazulzilu. Dan mereka diguncang dengan berbagai macam cobaan. Hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sehingga rasul, perhatikan kalimatnya, sehingga rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, mata nasrullah, kapankah pertolongan Allah itu datang? Ala inna nasrullahi qarib. Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Pertolongan Allah itu dekat. Sampai Rasul dan orang yang beriman berkata, mata nasrullah. Ketika musibah datang, datang terus-menerus. Maka di sini Allah menjawab, wahai orang-orang yang diuji, ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah pertolongan Allah itu dekat. Dan memang begitu, para pemirsa Niaga TV. Tabiat kehidupan dunia untuk orang-orang yang beriman adalah ujian. Ad-dunya sijnul muslim. Dunia ini adalah penjara untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam ayat Al-Qur'an Allah berfirman, "Hasibannasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah mereka menyangka akan ditinggalkan begitu saja mereka beriman padahal mereka belum diuji? Di ayat yang lain Allah berfirman, "Walanabluwannakum bishay'im minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Akan kami uji mereka dengan rasa takut, kekurangan harta, kematian orang-orang yang dicintai, kekurangan buah-buahan, ya, wa basyiris sabirin. Berikanlah kabar gembira untuk mereka yang berusaha untuk bersabar. Alladzina idza asabathum musibatun, yaitu mereka yang ketika ditimpa musibah qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami itu milik Allah. Kita ini milik Allah. Dan pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya jangan kita dikalahkan oleh musibah. Sebesar apapun musibah kita, sesungguhnya kita memiliki Rabb yang maha besar. Ya, mendekat kepadanya, berdoa, memohon, meminta jalan keluar, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan sekali lagi dunia adalah tempat ujian. Ya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Bahkan Nabi diuji. Tidak ada orang yang lebih besar ujiannya dibandingkan Nabi. Masih di kandungan ibu, ayah sudah meninggal. Lalu baru berusia sekitar 6 tahun ibu meninggal. Berpindah ke pengasuhan kakek, kakek meninggal. Lalu ke paman, mulai beranjak dewasa menikah. Lalu ditinggal oleh istri dan pamannya. Semua anak-anak Nabi meninggal ketika Nabi masih hidup kecuali Fatimah radhiyallahu taala anha. Fatimah masih hidup setelah Nabi meninggal beberapa bulan, tapi selainnya dari mulai Qasim, ya, ada Abdullah, ada Zainab, ada Ruqayyah, ada Ummu Kulthum, ada Ibrahim, itu semua wafat, dilihat oleh Nabi wafat. Adakah ujian yang lebih besar? Diusir dari kampung, ya, meninggalkan kota yang sangat dicintainya, kota Makkah. Ya, Rasulullah adalah orang yang memberikan contoh. Dan beliau menangis, kadang menangis, dapat ujian menangis. Apakah air mata itu bertentangan dengan kesabaran? Tidak. Rasulullah berkata, innaha rahmah yaqdhifuhullahu fi qulubil ibad. Air mata itu adalah rahmat yang dimasukkan ke dalam hati manusia. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Saya bisa dikatakan desainer grafik. Font yang saya gunakan lisensinya hanya untuk personal. Tapi tak jarang saya mendapat pesanan untuk membuat desain produk dan produknya dijual oleh mereka yang menyuruh saya. Tapi saya tidak menjual desain saya hanya memberinya secara gratis. Apakah saya berdosa? Nah, ini mungkin kaitannya dengan hak cipta, ya. Ini kaitannya dengan hak cipta. Allah alam bisawab, ya, dalam Islam kalau kita baca penjelasan para ulama, Islam mengakui adanya hak cipta. Artinya kalau memang ada hal-hal yang sifatnya itu adalah kekayaan intelektual milik orang, baik berupa tulisan atau berupa inovasi dan lain sebagainya, tentunya kita sebagai seorang muslim harus menghormati hak privasi tersebut, ya. Itu karena itu terkait dengan hak orang lain. Ya, kita tidak boleh melakukan kezaliman, ya, dengan menyelisihi apa yang sudah disepakati. Rasulullah bersabda, al-muslimuna ala syurutihim. Orang-orang Islam itu adalah di atas syarat yang telah mereka sepakati. Kalau memang begitu, apalagi itu diakomodir oleh aturan di dalam satu negara dengan membuat undang-undang hak cipta misalnya, ya, menurut saya itu harus dihormati, harus dihargai, dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk tidak melanggar hak cipta tersebut, hak kekayaan intelektual. Allah alam bisawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah membaca ayat Al-Quran dan dalam sholat harus sama hukum tajwidnya dengan waktu mengaji? Ya sama, ya, hukum tajwid itu dibaca ketika kita membaca Al-Quran ataupun ketika kita sedang sholat. Ya, sholat, bacaan Al-Quran kita tentunya diusahakan harus sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid, bukan hanya ketika membaca Al-Quran. Allah berfirman, warattilil qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran secara tartil, yaitu secara benar dari sisi apa? Kaidah-kaidah tajwid. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bolehkah mandi junub seperti mandi biasa tapi niatnya mandi junub dan mengguyur airnya dari kepala juga? Allah alam bissawab, kata para ulama, tidak masalah. Yang terpenting rukunnya terpenuhi. Apa itu rukun mandi junub? Rukunnya ada dua. Yang pertama adalah niat. Lalu yang kedua adalah meratakan air ke seluruh tubuh. Selama dua rukun ini terpenuhi, maka sah mandi junubnya. Yang pertama adalah niat, yaitu mengangkat hadas besar. Yang kedua adalah isti'abul ma, ya, meratakan air ke seluruh bagian tubuh. Kalau dua hal ini terpenuhi, wallahu a'lam bishawab, maka mandinya dianggap sah. Ya, misalnya menyiram kepala minimal 3 kali, lalu kita menyiram semua bagian tubuh tanpa terkecuali, itu adalah bagian dari rukun wudu. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hamba Allah di Kalimantan Tengah. Batalkah sholat saya karena lupa membaca niat sholat? Tidak batal. Selama ada sudah dihadirkan niat di dalam hati, kata Imam An-Nawawi, barang siapa yang niat di lisan tapi tidak di hati, tidak sah. Tapi barang siapa yang niat di hati, kalaupun dia tidak melapaskannya di lisan, menurut pendapat beliau sah. Karena memang ulama Syafi'iyah yang mengatakan niat itu mustahab diucapkan, itu tidak mengatakan wajib, tapi dianjurkan saja. Ya, walaupun ini masalah yang sekali lagi sering kita bahas, masalah yang diperdebatkan oleh para ulama. Allah alam bisa. Iya, iya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Ini Ustaz, ini mau tanya ini. Silahkan Bapak. Iya. Untuk Indonesia, fatwa Ibnu Sina itu sangat hebat itu. Siapa Ibnu Sina sebenarnya, Pak? Diulang Ibu, Bapak. Di Indonesia, Ibnu Sina itu sangat sangat sangat hebat gitu. Baik. Siapa itu ya? Ibnu Sina? Siapa itu Ibnu Sina? Kok di Indonesia itu sangat hebat itu sepertinya. Itu saja, Bapak. Iya, iya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab, ya, Ibnu Sina terkenal bukan hanya di Indonesia, bahkan di dunia. Di Eropa beliau dikenal dengan Avicenna. Ya, Avicenna, Ibnu Sina, Avicenna. Beliau adalah pelopor ilmu kedokteran modern. Jadi yang membawa ilmu kedokteran modern ke Eropa adalah salah satu tokoh, ya, walaupun dari sisi akidah nanti banyak diskusi, banyak perdebatan, ya, terkait dengan filsafat, terkait dengan apa namanya, iya, khususnya secara ini, secara khusus filsafat, ya. Kita tidak bicara agamanya, ya, tapi kalau bicara siapa Ibnu Sina-nya, ya, Ibnu Sina seorang tokoh kedokteran. Dia adalah tokoh kedokteran modern yang membawa ilmu kedokteran di Eropa sana. Dia orang Islam, menisbatkan dirinya kepada Islam, agamanya beliau mengaku sebagai Muslim, ya, walaupun nanti ada perdebatan terkait dengan keyakinannya, khususnya terkait dengan permasalahan ilmu filsafat dan lain sebagainya, itu di Eropa dia diakui sebagai seorang cendikiawan Muslim yang sangat dihormati dalam ilmu kedokteran. Cendikiawan Muslim di Eropa, dia dianggap sebagai cendikiawan Muslim yang sangat-sangat dihormati dalam perkembangan ilmu pengetahuan modern terkait dengan masalah kedokteran. Ya, walaupun dari sisi ilmu agama, ya, banyak apa namanya pro dan kontra terkait dengan apa akidah yang dibawa oleh Ibnu Sina. Allah alam bissawab. Baik, Ana pernah baca seabdol-abdolnya zikir adalah la ilaha illallah. Nah, yang Ana tanya, apakah ada dalil ya berzikir dengan mengucapkan la ilaha illallah selesai sholat dengan cara keras berjamaah dan ditentukan jumlahnya 33? Karena tempat kami demikian. Saya tidak tahu ada dalilnya. Ya, saya tidak tahu ada dalilnya. Ya. Saya tidak tahu ada dalilnya. Ya, tidak tahu ada dalil yang mensunnahkan baca la ilaha illallah 33 kali. Yang ada baca subhanallah 33 kali, lalu baca Allahu Akbar 33 kali, dan alhamdulillah pun 33 kali. Adapun baca la ilaha illallah 33 kali itu saya tidak tahu ada petunjuknya dari Nabi. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya izin bertanya tentang hadis selisihilah oleh kalian Yahudi dan Nasrani karena mereka tidak mewarnai rambut jambang jenggot mereka yang sudah memutih. Maksudnya gimana? Ya diselisihi. Kalau mereka tidak mewarnai rambut, ya kita warnai rambut kita. Hanya saja kata Nabi, jauhi warna hitam. Ya. Jauhi warna hitam. Ya, jadi kita diperintahkan untuk menyelisihi orang-orang apa namanya Yahudi dan orang-orang Nasrani. Kata Nabi, mereka tidak mewarnai janggut dan rambut yang sudah memutih. Artinya kalau kita ya menyelisihinya dengan mewarnainya. Tapi kata Nabi, jauhi warna hitam ya, kecuali dalam peperangan, kata para ulama. Ya. Walaupun para ulama mengatakan menggunakan warna hitam itu makruh. Ya, Allah alam bissawab. Ada penelpon yang masuk, Ibu Tati sepertinya. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ibu. Barakallahu. Begini, Ustaz. Saya ini sekarang mengalami suatu penyakit yang harus ditutupi dengan perban dari betis sampai telapak kaki. Baik. Seperti luka, Ustaz. Apa yang bagaimana saya melakukan wudu Ustaz? Bagaimana cara kira-kira Ustaz? Yang selama ini saya lakukan ada sisa jari-jari saya gosok dan di atas telapak kaki itu saya basuh-basuh dengan air gitu. Baik. Apa benar itu Ustaz? Batas usaha gerangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syafakillah. Syafakillah syifaan ajilan, syifaan la yugadiru saqoma. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan yang segera untuk Ibu Tati. Ya, kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit, tidak meninggalkan bekas. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran. La ba'sa tahurun insyaAllah. Tidak masalah, mudah-mudahan itu bisa menjadi penggugur dosa-dosa kita. Terkait dengan pertanyaan beliau, Allah alam bissawab ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani hambanya melampaui apa yang mereka mampu kerjakan. Berwudu seperti biasa. Ya, dimulai dengan mencuci tangan, lalu berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung, lalu membasuh wajah, tangan, lalu kepala diusap, dari depan ke belakang ditarik ke depan. Lalu ketika sampai di kaki yang sakit itu, ya yang masih terbuka yang bisa diusap, diusap. Ya, yang kira-kira bisa diusap, diusap. Adapun yang tidak bisa diusap dikarenakan itu apa namanya? Diperban ya, sehingga tidak mungkin air masuk ke dalamnya, ya sudah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kecuali sesuai dengan kemampuan. Tapi yang masih terlihat, ya misalnya tadi jari jemari atau telapak kaki yang tidak diperban, itu saja yang dibasuh, Ibu. Itu saja yang dibasuh. Ya, dan sekali lagi agama ini mudah, artinya Allah tidak memberikan beban melampaui kemampuan. Kalau memang tidak mungkin membuka perban tersebut, sulit membuka perban tersebut, apalagi luka seperti itu, ya sudah, ya kita lakukan semampu kita, kita basuh yang bisa dibasuh saja. Adapun yang tidak dibasuh, tidak bisa dibasuh karena diperban atau karena luka, ya sudah tidak perlu dibasuh. Allah alam bisa. Assalamualaikum. Kalau sholat qasar dan jama itu berapa jarak kilometernya? Itu khilaf di kalangan para ulama. Dalam riwayat Ibnu Abbas dan Ibnu Umar dikatakan mereka tidak menjamak dan mengqasar kecuali kalau sudah 4 burut itu 16 parsakh. Dan 16 parsakh itu kalau dihitung dengan kilometer kurang lebih 81 km. Itu pendapat jumhurul ulama. Mayoritas ulama mengatakan jaraknya 80 ke atas. Kalau sudah kita menempuh jarak safar 80, maka saat itu kita boleh menjamak dan mengqasar. Allah alam bissawab. Tadi sepertinya ada pertanyaan, mana yang lebih dahulu, Imam Syafi'i atau Imam Bukhari ya? Imam mazhab atau Imam ahlul hadis? Allah alam bissawab, ya kalau kita lihat, tentunya imam-imam mazhab itu lebih dulu. Ya, mana yang lebih dulu, Imam Bukhari atau Imam 4 imam mazhab? Kalau kita lihat perbandingannya, Imam Hanafi misalnya itu beliau di abad pertama. Beliau lahir tahun 80 Hijriah. Ya, Imam Malik tahun 93 Hijriah, masih abad pertama. Imam Syafi'i abad kedua, 150, lahirnya 150. Lalu Imam Hambali 164. Ya, sedangkan Imam Bukhari 196. Imam Muslim 202. Abu Daud 202. Tirmizi 209. Artinya ya lebih dulu imam-imam mazhab dibandingkan imam-imam ahlul hadis. Ya, Allah alam bissawab. Masih ada, sudah habis pertanyaannya ya. Barangkali ini yang bisa kita kaji, kita bacakan di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala selalu memberikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam mencari ilmu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.